Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati bapak-bapak dari pemerintahan maupun dari pihak kepolisian, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, juga dari pihak TNI, Bapak Dandim, demikian pula Bapak Camat, tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh masyarakat, serta kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Dan di hari ini kita masih berada pada hari-hari tasyriq, yaitu hari-hari penyembelihan, sampai pada tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum matahari terbenam, itulah batas hari tasyriq, di mana kita juga diperintahkan untuk memperbanyak zikir. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat, berzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang sudah ditentukan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menjelaskan yang dimaksud dengan ayyam ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan, yang Allah perintahkan kita memperbanyak zikir, adalah ayyam tasyriq, hari-hari tasyriq, yaitu tanggal 11 Zulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13. Jadi kita masih berada pada hari-hari khusus untuk memperbanyak ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun telah ditentukan di dalam agama kita yang mulia ini, ibadah yang tidak boleh dilakukan pada hari-hari tersebut, yaitu ibadah puasa. Ibadah puasa itu ada 5 hari yang terlarang. Pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, tidak boleh kita berpuasa. Karena ini termasuk hari raya. Namun disyariatkan kita memperbanyak zikir kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, menyucikannya. Semoga ketika kita memperbanyak zikir di hari-hari ini, lisan kita kemudian terbiasa sehingga terus berlanjut walaupun sudah lewat hari-hari ini. Dan seorang sahabat pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, amalan apakah yang bisa memasukkan aku ke dalam surga?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah." Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikir kepada Allah, yaitu selalu memuji Allah, selalu mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, membesarkannya, menyucikannya. Namun perlu kita sadari semuanya, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar ucapan dengan lisan. Tanpa kita pahami maknanya dengan baik, sampai-sampai sebagian orang zikir itu bukan lagi ibadah, sudah menjadi adat kebiasaan. Karena sudah sering dia sebutkan, sering dia dengarkan, sehingga terlontar begitu saja dari lisannya tanpa dia pahami maknanya dan tanpa dia renungkan di dalam hati. Bukan seperti itu zikir. Tapi zikir kepada Allah kita lafazkan dengan lisan kita secara tartil, secara benar. Kita pahami maknanya dengan baik dan kita renungkan isi dan kandungannya di dalam hati kita, serta kita amalkan di dalam kehidupan kita. Itu maknanya zikir. Kita ucapkan misalkan, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka kita pun memahami dan meyakini dalam hati, tidak ada yang lebih besar dari Allah, tidak ada yang lebih agung dari Allah, tidak ada yang perlu kita takuti selain Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah adalah perintah yang lebih besar. Ketetapan Allah adalah ketetapan yang paling agung. Kalau ternyata kita masih lebih mengagungkan manusia, kita masih lebih takut kepada manusia atau kepada jin, kepada syaitan, berarti kita belum berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Sehingga orang yang berzikir dalam kehidupannya, dia selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah hakikat zikir. Bukan seperti mantra-mantra yang diucapkan tanpa kita pahami maknanya. Oleh karena itu, ketika kita berzikir kepada Allah, hadirkan dalam diri kita pengagungan terhadapnya, pemuliaan terhadapnya. Dan dengan ini seseorang akan meraih manisnya keimanan. Dan tidak mungkin seseorang bisa melakukan itu tanpa dia mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita mengenal Allah, perlu kita mengetahui kedudukannya, mengerti keagungan dan kebesarannya, sehingga kita perlu membaca Al-Quran, memahami kandungannya dengan baik, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memahaminya dengan baik, menghadiri majelis-majelis ilmu yang mengajarkan tentang Allah, tentang keagungan dan kebesarannya, tentang hukum-hukumnya yang penuh hikmah, tentang syariatnya yang sangat mulia. Bahkan ketika kita datang di majelis ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan sunnah nabinya, nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pun merupakan salah satu bentuk zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini. Kita diberikan kesempatan, diberikan waktu luang, kekuatan, kesehatan dan kemampuan untuk bersama-sama menuntut ilmu agama dalam rangka berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab berzikir itu artinya mengingat Allah. Ketika kita menuntut ilmu agama, ketika kita duduk di majlis yang di situ diajarkan ayat-ayat Allah dan sunnah nabinya, maka dengan itu kita diingatkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu pula kita diingatkan tentang kelemahan kita sebagai makhluk, tentang kerendahan kita sebagai hamba. Sedangkan Allah, dialah yang maha kuat, dialah yang maha tinggi, dialah yang maha besar, yang pantas diagungkan dan dimuliakan. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di dalam kehidupan dunia ini, tentunya kita menginginkan kebahagiaan, kita menginginkan kesuksesan. Namun sesungguhnya kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, tidak ada di dalam dunia ini. Tetapi Allah siapkan kesuksesan yang sejati, kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak. Adapun dunia ini hanyalah tempat berusaha. Maka ada orang yang berusaha untuk sukses di akhirat kelak. Sebaliknya, ada orang yang justru berusaha untuk merugi di akhirat kelak. Kenapa? Karena mereka tidak memahami kesuksesan yang sejati itu apa, kebahagiaan yang hakiki seperti apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat disempurnakan balasan amalan-amalan kalian. Maka barang siapa yang dibebaskan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dialah orang yang sukses. Dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Inilah di antara peringatan Allah kepada kita dalam Al-Quran, bahwa kita adalah makhluk yang pasti meninggalkan kehidupan dunia ini. Suka atau tidak suka, akan datang saatnya di mana kita harus berpisah dengan kehidupan dunia ini. Dan kalau kita memahami ini dengan baik, dan kalau kita selalu mengingatnya, niscaya tidak akan tersisa satu kesombongan pun di dalam diri kita. Tidak ada, tidak akan tersisa. Kalau kita selalu mengingat kehidupan ini pasti akan berakhir, apa yang pantas kita sombongkan? Harta kita, ketenaran kita, kehormatan kita, jabatan kita akan berakhir. Lalu apa yang akan kita sombongkan? Sementara semua itu tidak bisa menolong kita menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Oleh karena itu Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, aktsiru min dzikri hazimil ladzat. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan. Apa itu? Kematian. Nabi kita yang mulia membimbing kita untuk memperbanyak ingat mati. Dan ini termasuk hal yang membantu kita untuk selalu taat kepada Allah, terutama ketika kita dihadapkan pada godaan-godaan. Godaan harta, godaan wanita, dan godaan-godaan yang lainnya, ingat mati. Dan ingat, setiap apa yang akan kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat pula kedudukan seseorang tergantung bagaimana akhir kehidupannya. Apakah diakhiri dengan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, atau sebaliknya su'ul khatimah, akhir kehidupan yang jelek? Itulah yang akan menentukan dia bahagia atau celaka, dia masuk surga atau neraka, yang akan menentukan akhir kehidupannya. Walaupun sepanjang hidupnya dia taat kepada Allah, tetapi di akhir hayatnya dia berbuat maksiat kemudian dia mati di situ, maka demikianlah akhir kehidupannya, demikianlah kedudukannya di akhirat. Sehingga dituntut dari kita untuk istiqamah, terus menerus taat kepada Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'mal bi khawatimiha. Amalan-amalan itu tergantung pengakhirannya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innar rajula la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayakmalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya ada seseorang yang mengamalkan amalan penghuni surga sampai tidak tersisa lagi antara dia dengan surga itu kecuali sehasta saja, yakni dia sudah di penghujung kehidupannya. Namun kemudian dia melakukan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuk neraka. Subhanallah, dituntut dari kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Karena kita tidak tahu kapan perpisahan kita dengan dunia ini. Oleh karena itu, siapa yang terjerumus dalam perbuatan dosa, segeralah dia bertobat. Dan bukanlah seorang hamba yang terbaik itu yang tidak pernah berbuat dosa sama sekali, bukan. Tetapi hamba Allah yang terbaik adalah mereka yang berbuat dosa, kemudian segera mereka bertobat. Mereka tidak menunda-nunda taubat itu. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang selalu bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang selalu menyucikan diri dan orang-orang yang selalu bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata', wa khairul khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat selalu, kehidupan ini pasti akan berakhir. Sebagaimana kita harus ingat, setiap apa yang kita amalkan dalam kehidupan dunia ini pasti akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Kalau di dunia ini banyak orang yang lolos dari pengadilan, banyak orang yang tidak bisa ditangkap polisi walaupun mereka melakukan kejahatan, tetapi di akhirat kelak tidak ada satupun yang akan lolos dari pengadilan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengadili kita dengan seadil-adilnya. Kemudian kita selalu mengingat kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa selamat insyaallah taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengingatkan kita, wamal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Artinya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia ini, kekayaan yang kita miliki, jabatan, ketenaran, kewibawaan, kehormatan, itu semua pasti akan berakhir. Jangan tertipu, terlena, sehingga kita lupa dengan kebahagiaan yang sejati, kesuksesan yang hakiki, yaitu keselamatan seseorang dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan besar kepada kita, bagaimana caranya agar kita bisa selamat dari azab Allah, agar kita tidak tertipu dengan kehidupan dunia ini, agar kita bisa meraih kesuksesan yang hakiki? Jawabannya adalah dengan mengikuti tuntunan yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan melalui dua wahyunya, yaitu wahyu Al-Qur'anul Karim dan wahyu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi. Allah telah mengabarkan kepada kita tentang Al-Qur'an, dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an ini dengan hak, dengan membawa kebenaran. Maka siapa yang berpegang teguh dengannya, dia adalah orang yang benar. Siapa yang tidak berpegang teguh dengannya, dia bukan orang yang benar. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab, dan kitab ini membenarkan kitab-kitab sebelumnya, bahwa kitab-kitab sebelumnya adalah wahyu yang turun dari Allah. wa muhaiminan alaih, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab sebelumnya. Artinya kitab-kitab yang lain untuk menguji kebenarannya, apakah itu wahyu dari Allah atau bukan, maka diuji dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran, kita terima. Kalau tidak, maka kita tolak. Sebab tidak ada satupun kitab yang Allah turunkan ke muka bumi ini yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan jaminan tidak mungkin dirubah-rubah oleh manusia. Tidak mampu manusia membuat ayat-ayat palsu kecuali Al-Quran. Adapun kitab-kitab yang lain, Allah tidak berikan jaminan sehingga banyak dirubah-rubah oleh tangan-tangan manusia. Inilah hikmahnya kenapa Al-Quran sebagai kitab yang terakhir untuk menjadi pelengkap dan mencukupi seluruh kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafidhun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Hanya Al-Quran yang Allah berikan jaminan penjagaan, tidak akan mungkin diselewengkan, tidak akan mungkin dirubah-rubah. Demikian pula Allah perintahkan kepada kita untuk meneladani Nabi kita yang mulia, sebab beliau adalah contoh tertinggi bagaimana mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, inna anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Maka Rasulullah SAW Allah perintahkan untuk menjelaskan Al-Quran. Di mana kita dapatkan penjelasan Al-Quran itu? Jawabannya adalah di dalam sunnah beliau, di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau pernah bersabda, inni utitul Quran wa mithlahu ma'ahu, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal itu bersamanya. Maksudnya yang semisal itu adalah sunnah. Maka inilah dua pedoman hidup, dua kunci kebahagiaan untuk meraih kemuliaan yang hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Berpegang teguh dengan wahyu yang Allah turunkan, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana Nabi kita yang mulia telah berpesan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara. Nabi kita sudah meninggal lebih dari 1400 tahun yang lalu. Teladan kita, orang yang membimbing kita telah meninggal dunia. Namun beliau meninggalkan kepada kita dua kunci. Jika kita mengamalkannya, maka kita tidak akan tersesat. Lan tadillu abadan, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Dan itu bermakna sebaliknya. Apabila kita tidak mengamalkannya, kalau begitu kita akan tersesat. Siapa yang mengamalkannya, dia tidak akan tersesat. Dan siapa yang tidak mengamalkannya, dia pasti tersesat. Walaupun dia menganggap dirinya orang baik, dirinya orang yang berjalan di atas jalan yang lurus, Tetapi ketika dia menyimpang dari ajaran Al-Quran wa Sunnah, dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala, dia adalah orang yang sesat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, selama kamu masih berpegang teguh dengannya, kamu tidak akan tersesat. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quranul Karim, dan sunnahku, sunnah Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kunci kebahagiaan, kunci untuk meraih kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak. Dan manusia itu adalah makhluk yang mulia. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah muliakan anak Adam. Tetapi kemuliaan itu bisa hilang dari manusia ketika dia tidak lagi taat kepada Allah. Oleh karena itu, orang-orang yang kafir kepada Allah, orang-orang yang menyekutukan Allah, mereka itu kata Allah adalah syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Tadinya makhluk yang mulia, ketika mereka meninggalkan wahyu dari Allah, tidak menjalankan Al-Quran wa Sunnah, dengan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan kafir kepadanya, maka jadilah mereka syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk. Maka kita harus takut, kita harus khawatir, jangan sampai manusia menghormati kita, orang-orang memuliakan kita, tapi ternyata dalam pandangan Allah kita adalah orang yang hina, orang yang sesat. Sebaliknya, tidak ada bahayanya bagi kita, walaupun seluruh isi bumi memusuhi kita, mereka mencerca kita, asalkan kita tetap taat kepada Allah, kita dicintai oleh Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, yang perlu saya tekankan dalam kesempatan yang mulia ini adalah beberapa poin untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana caranya? Atau apa yang menjadi inti yang terkandung di dalam Al-Quran wa Sunnah? Supaya pembicaraan kita lebih sederhana, kita masuk pada inti pembahasan kita atau kunci untuk mengamalkan Al-Quran wa Sunnah. Kita angkat dari satu ayat, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan pemimpin kalian, atau para pemimpin dari kalangan kalian. Ini adalah salah satu ayat Al-Quran yang padanya terdapat tonggak-tonggak kehidupan bermasyarakat, terdapat pilar-pilar untuk membangun sebuah negara yang kuat, sebuah masyarakat yang harmonis. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada Rasul, serta taatlah kepada pemimpin kalian. Di sini Allah perintahkan kepada kita untuk taat kepada tiga. Yang pertama taat kepadanya. Apa yang dimaksud taat kepadanya? Sesungguhnya ketaatan kepada Allah yang tertinggi adalah mentauhidkannya. Inilah pondasi ketaatan kepada Allah. Tidak akan mungkin seseorang itu dikatakan taat kepada Allah tanpa dia mentauhidkan Allah. Lalu apa yang dimaksud dengan tauhid? Tauhid itu maknanya adalah memurnikan ibadah hanya kepada Allah yang satu saja, serta meyakini semua sesembahan selain Allah salah. Tidak ada yang benar, semuanya batil. Inilah pondasi ketaatan. Bahkan inilah tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Inilah tugas seluruh para nabi dan rasul yang Allah utus ke muka bumi ini. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul mengatakan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhi tagut. Jauhi semua sesembahan selain Allah. Dan inilah pintu untuk masuk ke dalam Islam. Seseorang tidak dikatakan muslim kalau dia tidak mentauhidkan Allah. Sebaliknya, ia pun bisa menjadi pintu untuk keluar dari Islam. Hati-hati, Islam itu punya pintu masuk dan juga punya pintu keluar. Apa pintu masuk dan pintu keluarnya? Tauhid. Siapa yang mengamalkannya dia masuk Islam? Yang tadinya sudah muslim dan tidak mengamalkannya, berarti dia sendiri yang membuka pintu untuk keluar dari Islam. Makanya orang masuk Islam mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi la ilaha illallah. Apa arti la ilaha illallah? Ulama menjelaskan la ilaha illallah itu maknanya la ma'budu haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Artinya, kalau seorang sudah mengucapkan kalimat ini dan dia meyakini arti kalimat ini, berarti dia masuk Islam. Sebaliknya, kalau dia tidak lagi meyakini itu, atau dia berbuat kesyirikan kepada Allah, dia persembahkan ibadahnya kepada selain Allah, berarti dia sendiri yang membuka pintu untuk keluar dari Islam melalui pintu la ilaha illallah dengan membatalkannya. Oleh karena itu ulama menjelaskan la ilaha illallah memiliki dua rukun. Rukun yang pertama adalah an-nafyu, penafikan, yang terkandung dalam kalimat la ilaha, yaitu meyakini semua yang disembah oleh manusia selain Allah salah, tidak patut untuk disembah, dan termasuk kebodohan. Kenapa? Karena manusia itu yakin Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang selalu mencurahkan kenikmatan kepada mereka. Sehingga termasuk kebodohan yang besar kalau mereka menyembah selain Allah yang tidak memberikan rezeki kepada mereka, tidak pula menciptakan mereka, tidak pula mampu memberikan mudarat kepada mereka. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran, Zalikumullahu Rabbukum lahul mulk. Dialah Allah Rabb kalian, pencipta dan penguasa kalian, di tangannya lah kekuasaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmirin. Adapun yang kalian sembah selainnya tidak memiliki kekuasaan apapun, meski hanya sebesar kulit ari. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepada mereka, kepada selain Allah, mereka tidak akan mendengarkan doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Andaikan mereka mendengar pun, mereka tidak bisa menjawab atau mengabulkan doa-doa kalian. Adapun rukun yang kedua adalah al-isbat, penetapan yang terkandung dalam kalimat illallah. Artinya adalah meyakini hanya Allah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kemudian setelah itu kita sempurnakan tauhid kita dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, taat kepada Rasul. Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Artinya, yang kita dapati dalam sunnah atau dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, jika itu perintah, kita amalkan. Jika itu larangan, kita jauhi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian, ambillah. Dan apa yang beliau larang, tinggalkanlah. "Wa in tuti'uhu tahtadu." Apabila kalian taat kepada Rasul itu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Kalau begitu, siapa yang tidak taat kepada beliau, maka akan tersesat. Jadi kehidupan seorang mukmin haruslah dihiasi dengan ittiba, peneladanan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang pertama adalah hakikat syahadatu an la ilaha illallah, maka yang kedua adalah hakikat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita sudah bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mestinya kita jadikan Muhammad sebagai teladan kita dalam kehidupan kita, terutama di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita melakukan ibadah-ibadah yang tidak beliau berikan teladan. Sebagaimana kita semuanya sepakat, Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baiknya teladan dalam bergaul dengan istri-istri dan anak-anaknya. Dan dalam hal ini beliau pernah bersabda, "Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik sikapnya terhadap keluarganya sendiri, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku sendiri. Ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan salah satu barometer untuk menilai orang itu baik atau buruk, lihat bagaimana dia bersikap kepada istrinya, bagaimana sikapnya kepada orang tuanya, kepada keluarganya sendiri, kepada anak-anaknya. Artinya walaupun seorang itu baik kepada tetangga, baik kepada pelanggan-pelanggannya, kepada rekan-rekan bisnisnya, teman kerjanya, namun dia bersikap jelek kepada istrinya, demikian pula sebaliknya istri bersikap jelek kepada suaminya, maka dia bukan orang yang baik. Rasulullah SAW telah memberikan kita gambaran ukuran kebaikan seseorang, yaitu sikapnya yang baik terhadap istri-istrinya. Demikian pula hubungan dengan tetangga. Kita semuanya sepakat, nabi kita yang mulia adalah sebaik-baik teladan. Bahkan beliau pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sampai-sampai ada sebuah kisah bagaimana para ulama dahulu mengamalkan petunjuk Nabi seperti itu, yaitu memuliakan tetangga. Dikisahkan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala memiliki tetangga seorang Nasrani, seorang Kristen, yang tinggal di bagian atas rumahnya dan dia ada di bagian bawah. Ternyata WC-nya atau toiletnya orang Nasrani ini bocor sehingga mengalir ke rumah Al-Hasan Al-Basri, ulama besar, salah seorang ulama besar. Maka Imam Hasan Al-Basri demi memuliakan tetangganya, karena dia adalah tetangga, memiliki hak sebagai tetangga, bukan sebagai orang kafir. Sebab Nabi sudah berpesan, siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, hendaklah dia muliakan tetangganya. Memuliakan tetangga itu macam-macam ya. Bisa kita berikan hadiah, kita ramah kepadanya, kita senyum, itu sudah bagus banget. Kita bantu keperluannya, kita jenguk dia sakit, itu semuanya termasuk makna memuliakan tetangga. Maka Imam Hasan Al-Basri ini memilih untuk bersabar. Padahal bisa saja dia bilang, tolong WC kamu diperbaiki. Tetapi dia ingin mengamalkan sunnah Nabi, muliakan tetanggamu. Dia lebih memilih sabar, biarkan saja. Dan itu berlalu sampai 20 tahun lamanya. Suatu hari Imam Hasan Al-Basri ini sakit. Maka tetangga yang Nasrani ini datang menjenguk beliau. Barulah dia tahu, ternyata WC-nya itu airnya masuk ke rumah Al-Hasan Al-Basri. Dia pun heran dan bertanya, kenapa kamu tidak beritahu aku? Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sebab aku ingin mengamalkan wasiat dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW, untuk memuliakan tetangga. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian, pada hari itu juga orang Nasrani itu masuk Islam. Karena dia melihat akhlak yang sangat mulia di dalam agama Islam. Rasulullah SAW tidak kita ragukan lagi adalah sebaik-baik teladan dalam hubungannya dengan umat manusia. Sampai-sampai diceritakan dalam riwayat Muslim dari Anas bin Malik, ada orang kafir Arab Badui, orang yang kasar, tinggal di gunung, gak mengerti adab, datang kepada Rasulullah SAW minta harta. Cara memintanya bukan minta baik-baik, wahai Muhammad, berikan aku harta. Padahal para sahabat itu tidak ada yang berani memanggil wahai Muhammad. Kenapa? Karena menghormati beliau. Mereka akan memanggil wahai Nabi, wahai Rasulullah. Ini orang Badui sudah kafir, enggak tahu adab. Bahasanya pun keras sekali, kasar. Wahai Muhammad, beri aku harta. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya? Beliau tidak memarahinya, malah beliau memberikan harta kepadanya yang tidak pernah dia duga. Beliau memberikan harta kepadanya kambing sebanyak satu lembah. Ya. Bukan satu dua ekor, satu lembah yang terdiri dari lembah yang terdapat padanya dua gunung. Jadi ada dua gunung, di tengahnya ada lembah, isinya kambing semua. Ya. Apalagi musim Idul Adha begini, kambing mahal. Kira-kira berapa harganya waktu itu? Diberikan kepada orang kafir ini. Apa yang terjadi kemudian? Orang Arab Badui yang kafir ini langsung pulang ke kampungnya dan membawa hadiah yang diberikan Nabi kepadanya, Kemudian dia mengatakan kepada penduduk kampungnya, ay qaumi aslimu fa inna muhammadan la yu'ti ata'an ma yakhaful faqr, wahai kaumku, ayo kita masuk Islam semuanya, karena Muhammad memberikan sedekah tanpa takut dengan kefakiran, padahal beliau sudah fakir, bukan orang kaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia masih dalam keadaan masih memiliki hutang, yaitu baju besi beliau digadaikan kepada seorang Yahudi, belum beliau tembus. Untuk apa? Untuk sekedar membeli makanan bagi keluarganya. Rasulullah bukan orang kaya, tetapi akhlak yang mulia beliau tunjukkan kepada kita, tidak peduli kaya atau miskin, dia mampu menunjukkan akhlak yang mulia. Maka manusia pun sepakat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan di dalam hubungannya dengan manusia. Mestinya kita lebih sepakat lagi dalam beribadah kepada Allah, dalam hubungannya dengan Allah, beliaulah harus menjadi satu-satunya teladan kita. Dan itu sudah ketetapan Allah. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan ibadah tidak ada petunjuknya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting sekali meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menuntut ilmu agama, mempelajari sunnah-sunnah Nabi, agar kita bisa mengamalkannya dengan baik. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan, wa ulil amri minkum, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Siapa yang dimaksud pemimpin di sini? Dijelaskan para ulama mufassirin, para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan ulil amr adalah al ulama wal umara, ulama dan pemerintah. Inilah yang dimaksud dengan pemimpin, di mana Allah memerintahkan kita untuk taat kepada mereka, kepada para ulama dan pemerintah kaum muslimin. Namun perlu diingat, ketaatan kepada manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyalah dalam perkara yang ma'ruf, yaitu yang tidak bertentangan dengan syariat. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah pencipta. Oleh karena itu, kedudukan ulama dan pemerintah di dalam Islam sangat mulia. Allah telah memuliakan ulama karena ilmu mereka. Allah memuliakan pemerintah karena mereka mengurus masyarakat. Sehingga kaum muslimin yang baik mesti menghormati dan mentaati para ulama dan pemerintah. Makanya bukan ajaran Islam yang menebarkan kebencian kepada pemerintah, bukan ajaran Islam yang mengajarkan permusuhan kepada pemerintah. Sebab Allah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, umat Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan. kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Sahabat bertanya, siapa satu golongan itu ya Rasulullah? Beliau bersabda, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu golongan yang mengikuti aku dan para sahabatku. Oleh karena itu, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah harus kita pahami sesuai dengan pemahaman sahabat, bukan pemahaman kita sendiri. Kita tidak dibenarkan seenak kita menafsirkan ayat atau menafsirkan hadis. Harus sesuai dengan pemahaman sahabat. Maka Nabi mengabarkan kepada kita, umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya sesat kecuali satu, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, di antara satu golongan yang sesat itu ada namanya kelompok Khawarij. Siapa mereka? Mereka itulah yang selalu mengajarkan penentangan bahkan pengkafiran terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita harus tahu, semoga kita bisa membedakan yang ini pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini pengikut Khawarij. Karena orang-orang Khawarij itu bahasanya juga bahasa yang baik. Artinya dia selalu menyerukan mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Dia selalu menyerukan menerapkan syariat Islam. Padahal ajaran-ajaran yang mereka ajarkan dan yang mereka amalkan justru bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri. Sehingga muncul aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan jihad, padahal sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan aksi-aksi teror ini sampai membunuh aparat-aparat yang muslim, itu bukan ajaran Islam. Membunuh seorang muslim itu berat sekali. Jangankan membunuh seorang muslim, seorang kafir pun tidak semuanya yang boleh dibunuh. Orang kafir itu ada 4. Dari 4 jenis ini hanya satu yang boleh dibunuh. Itu pun ada syarat-syaratnya. Yang pertama kafir zimmi, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin dan dia taat kepada pemerintah muslim yang ada di situ. Ini haram dibunuh. Yang kedua kafir musta'man, orang kafir yang diberikan jaminan keamanan oleh seorang muslim. Misalkan kita ada hubungan bisnis dengan seorang kafir, dia mau masuk ke negeri kita, kita janji kepadanya, saya jamin kamu aman. Maka hukumnya seluruh kaum muslimin di daerah itu tidak boleh membunuhnya. Yang ketiga, orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang memiliki perjanjian gencatan senjata dengan kaum muslimin. Ini haram untuk dibunuh. Yang keempat, kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, inilah yang boleh dibunuh. Nah, 3 macam orang kafir tadi hari ini masuk ke negeri-negeri muslim dan diberikan visa, diberikan izin masuk oleh pemerintah, hukumnya haram untuk dibunuh. Bagaimana besarnya dosa membunuh mereka? Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dosanya besar sekali. Adapun membunuh orang kafir yang pantas dibunuh adalah dalam jihad. Dan jihad itu ada aturan-aturannya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang melakukan pengoboman di negeri muslim. membunuh secara serampangan tanpa membeda-bedakan antara orang-orang kafir tadi. Kemudian mereka mengatasnamakan itu jihad, bahkan membunuh aparat yang juga beragama Islam. Membunuh seorang muslim itu berat sekali dosanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim." Hancurnya dunia ini seluruhnya itu lebih ringan di sisi Allah dibanding terbunuhnya satu orang muslim. Artinya, andaikan kita bunuh orang kafir seluruhnya, dosanya masih lebih ringan daripada kita membunuh satu orang muslim. Iya. Maka apa yang mereka lakukan berupa aksi-aksi terorisme bukanlah jihad dan bertentangan dengan jihad yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu, kalau beliau mau mengutus pasukan jihad, maka beliau akan berpesan kepada mereka, kalau kalian bertemu orang kafir, yang pertama kalian lakukan adalah ajak dia masuk Islam. Bukan dibunuh, tetapi ajak mereka masuk Islam. Dan inilah tujuan jihad, untuk menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Apa yang dimaksud Islam rahmatan lil alamin? Ajak orang kafir masuk surga, jangan biarkan dia masuk neraka. Itu maksudnya. Tunjukkan akhlak mulia kepada mereka agar mereka tertarik masuk Islam. Maka ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama. Kalau kalian bertemu orang kafir, ajak mereka masuk Islam. Yang kedua, kalau mereka tidak masuk Islam, tawarkan kepada mereka untuk membayar jizyah sebagai pajak keamanan, dan jaminannya adalah perlindungan kaum muslimin kepada mereka. Sehingga dulu di masa sahabat, orang-orang Kristen yang ada di di Yerusalem, yang ditaklukkan para sahabat, ketika dikuasai oleh para sahabat, mereka lebih senang dibanding dulu mereka hidup dipimpin oleh orang yang seagama dengan mereka. Ketika para sahabat memimpin mereka, mereka justru lebih senang. Tujuannya apa? Agar mereka melihat keadilan Islam, agar mereka melihat akhlak Islam, kemudian mereka tertarik masuk Islam. Kemudian pilihan yang ketiga, kalau pilihan pertama dan kedua tidak mau, barulah diperangi. Namun dalam memerangi orang-orang kafir itu juga ada syarat-syaratnya. Syarat yang paling utama adalah jihad itu dipimpin oleh kepala negara. Ini yang tidak dipahami oleh sebagian orang, ingin berjihad tapi hanya modal semangat. Karena apa? Karena didoktrin oleh ustadz-ustadznya atau kiai-kiainya yang juga memiliki pemahaman yang salah tentang jihad. Padahal jihad di dalam Islam mesti dipimpin oleh kepala negara. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Wal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi." Pemimpin negara itu adalah perisai. Peperangan harus dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan pelindung menghadapi orang-orang kafir. Maka ulama menjelaskan hadis ini menunjukkan kepada kita syarat jihad itu harus mendapatkan izin atau perintah dari pemimpin negara. Jadi apa yang mereka lakukan jauh sekali bertentangan dengan jihad yang sebenarnya. Jadi jihad dalam Islam itu bukan hanya sekedar modal semangat memusuhi orang kafir, tidak. Harus dibimbing dengan ilmu, harus ada pengaturan dari pemerintah, harus ada bimbingan para ulama supaya tidak salah jalan. Dan sekarang apa yang terjadi? Islam dikatakan agama teror. Umat Islam disebut teroris. Kenapa? Karena ulah sekelompok orang, ya. hanya karena ulah. Mati lampu ya. Baik. Jadi intinya, Islam mengajarkan kepada kita untuk membina hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Maka demikian pula di dalam kita mensyiarkan Islam, di dalam kita mengajarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup kita, maka kita selalu membina hubungan baik dengan pemerintah kita, dengan pemimpin-pemimpin kita, dengan aparat-aparat kita. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah atas dukungan serta kehadiran bapak-bapak, baik dari pemerintahan maupun dari aparat keamanan, kepolisian maupun dari TNI. Ya, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Mungkin saya jawab sebentar sebelum saya tutup. Bagaimana ya Ustaz, apabila sholat kita tidak sama dengan sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam sholat itu ada rukun, ada syarat, ada kewajiban, ada sunnah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Dan ada sebagian, yaitu rukun dan syarat, kalau tidak terpenuhi dalam sholat, maka sholat tidak sah. Sebagai contoh, membaca Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab." Tidak ada salat bagi siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi siapa yang tidak membaca Al-Fatihah tidak sah salatnya. Ini contoh rukun. Contoh syarat seperti berwudu. Berwudu adalah syarat sahnya salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak menerima salat seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai dia berwudu. Maka ini contoh, kalau kita tidak meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal tersebut, salat kita tidak sah. Adapun dalam hal lainnya seperti sunnah-sunnah, maka kalau kita meninggalkannya, sholat kita berkurang pahalanya, namun sholatnya tetap sah. Jadi di sini ada perincian. Oleh karena itu pentingnya kita menuntut ilmu agama. Baik, apa hukumnya kita mendemonstrasi pemerintah? Hukum berdemo telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi ala niyatan." Barang siapa yang mau menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan secara terang-terangan. Walakin liya'khudh biyadihi falyakhlu bihi. Akan tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyapi dengannya, kemudian sampaikan. Wa in qabila minhu fadzak wa illa qad adda alladhi alayhi. Kalau nasihatnya diterima, maka itu yang diharapkan. Tetapi kalau tidak diterima, maka dia sudah menunaikan kewajibannya. Inilah cara menasihati pemerintah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fala yubtihi ala niyatan, janganlah ditampakkan terang-terangan. Namun sekarang sudah dianggap sesuatu yang biasa. Menyebutkan aib-aib pemerintah di jalan, demikian pula di media massa, ini diterlarang dalam Islam. Sayang sekali banyak kaum muslimin tidak memahaminya dengan baik. Walaupun seringkali kita melihat mereka mengatasnamakan Islam. Jadi di sini kita harus berhati-hati. Banyak yang mengatasnamakan Islam tetapi bertentangan dengan Islam. Kenapa? Karena mereka tidak menuntut ilmu berdasarkan petunjuknya yang benar, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penting sekali menuntut ilmu dalam kehidupan kita. Iya. Apakah sikap kita terhadap Muslim Palestina dan Suriah, dan apakah diperbolehkan kita jihad ke sana? Sikap kita adalah membantu mereka dengan mendoakan mereka, membantu harta kalau kita mampu, karena mereka saudara-saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya orang-orang mukmin itu bersaudara. Selain mukmin bukan saudara. Maka sebagai saudara harus saling membantu, mencintai, mendoakan. Adapun untuk jihad, seperti yang saya jelaskan tadi, mesti ada izin dari pemerintah kita. Sebagaimana juga difatwakan para ulama besar di masa ini, seperti Mufti Saudi Arabia, Sheikh Abdul Aziz Al-Sheikh, demikian pula Sheikh Saleh Al-Fauzan. Dalam kasus jihad Palestina dan Suriah, ulama besar yang ada di kota Makkah dan Madinah telah berfatwa boleh berjihad ke sana dengan syarat ada izin dari pemerintah kita. Iya. Bagaimana aturan dan tata cara berjihad secara syariat Islam? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Apa pandangan Islam tentang pemboman di Indonesia? Ini juga sudah ya. Baik. Apa bisa kita melawan pemerintah yang zalim dan syirik? Caranya adalah kita menasihati. Pemerintah juga manusia yang mungkin benar dan mungkin salah. Cuman ada adab-adabnya di dalam menasihati. Sebagaimana ketika kita berbuat salah, kita pun pingin orang menasihati kita dengan baik. Demikianlah kita kepada orang lain, kita nasihati dengan cara yang baik. Apa bisa kita melawan orang tua kita apabila orang tua kita itu melaksanakan kesyirikan? Tolong jelaskan Ustaz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya, maka janganlah kamu taat kepada keduanya. Namun pergaulilah keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Iya, ini perintah Allah. Walaupun orang tua kita melakukan maksiat, bahkan menyekutukan Allah, kita nasihati mereka dan tetap kita pergauli mereka dengan baik. Iya. Thank you. tolong jelaskan tentang Wahabi. Wahabi itu sebetulnya penamaan yang dibuat orang terhadap dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah yang menyerukan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah yang ada di Saudi Arabia. Namun penamaan ini kemudian berkembang. Setiap ada orang yang menyerukan untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebagian orang menamakannya dengan Wahabi. Adapun seorang yang bersikap objektif, dia tidak terpengaruh dengan penamaan, tapi lihat isinya. Apakah isinya bertentangan dengan ajaran Islam atau tidak? Ini orang yang objektif dan orang yang cerdas. Jangan terpengaruh dengan omongan orang dan penamaan, walaupun sejelek apapun dinamakan oleh orang, tetapi lihat isinya seperti apa. Iya. Dan apakah negara Indonesia ini negara Muslim? Ya jelas, negara Muslim. Sebab definisi negara Muslim itu adalah di mana syiar-syiar Islam nampak di situ. Bukan syarat negara itu dikatakan negara Muslim, semuanya yang hidup adalah malaikat. Artinya tidak berbuat dosa sama sekali, bukan. Itu bukan syarat. Bahkan di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang yang berzina dan dihukum oleh Nabi. Ada orang yang mencuri dan dihukum oleh Nabi, dan seterusnya. Iya. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik, apabila beliau mau menyerang satu kampung atau menyerang musuh-musuhnya, beliau tunggu sampai subuh apakah terdengar suara azan atau tidak. Kalau terdengar suara azan, maka beliau menahan serangannya. Menunjukkan syiar-syiar Islam nampak di situ. Iya. Jadi bukan syarat satu negara itu disebut negara Muslim, dia sempurna 100% mengamalkan ajaran Islam. Iya. Namun tentunya sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk berusaha semampunya mengamalkan kewajiban-kewajiban kita. Bolehkah kita memberi daging kurban kepada orang non-Islam? Dan apabila orang non-Islam meminta daging kurban kepada kita, boleh kita memberikannya atau tidak? Jawabannya boleh. Sebab hewan kurban itu dibagi tiga. Yang pertama, kita makan sendiri, dan ini sunnah. Yang kedua, kita sedekahkan kepada orang-orang fakir. Dan yang ketiga, kita berikan sebagai hadiah. Nah, kita berikan sebagai hadiah ini boleh kepada orang yang kaya sekalipun dan juga kepada orang kafir. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan hadiah dan menerima hadiah dari orang kafir. Dan bukan berarti kita berikan kepada mereka, kita cinta kepada mereka, bukan. Tetapi dalam rangka mengamalkan firman Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Kalau kita menambah rukun dalam sholat, apakah sholat kita diterima? Dan kalau kita sholat menutup mata kaki, apakah sholat kita diterima? Menambah rukun di dalam sholat dengan sengaja adalah membatalkan sholat. Ya, menambah rukun dalam sholat dengan sengaja membatalkan sholat. Adapun pertanyaan yang kedua, sholatnya sah namun kurang pahalanya, sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah melarang hal tersebut. Bolehkah seorang pemuda berjihad perang sementara dia belum menikah? Boleh. Seseorang berjihad, namun kalau jihad itu sifatnya fardu kifayah, harus izin orang tua. Karena ada seorang sahabat minta izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut jihad, Nabi bertanya, kamu masih punya orang tua atau tidak? Dia katakan iya. Maka Nabi mengatakan, fafihima fajahid, maka berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua. Harus izin. Dan juga aturan-aturan yang lain seperti yang kita sebutkan tadi. Iya. Masjid kami dalam pembangunan yang menyumbang dari kedai minuman keras, bagaimana hukumnya? Ini tidak boleh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu Maha baik, tidak menerima kecuali yang baik. Maka harta-harta yang haram tidak pantas digunakan untuk membangun tempat-tempat ibadah ataupun tempat-tempat untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam. Baik, barangkali ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.